Pelajaran ke-34, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab Majruratul Asma. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk di halaman ke-74 di kitab Muyassar, bab Majruratul Asma'i. Itu akan kita bahas tentang isim-isim yang majrur. Dan ini adalah bab terakhir di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi yang pertama. Al-Majruratu thalathatu aqsamin, isim-isim yang majrur itu ada tiga macam. Yang pertama, majrurun biharfil jarri. Dia majrur disebabkan kemasukan huruf jar. Ini yang pertama. Yang kedua, majrurun bil idofati. Majrur karena idofah. Itu sebagai mudofileh. Yang ketiga, majrurun bitawabi'i, majrur karena dia mengikuti isim sebelumnya atau mengikuti kata sebelumnya. Karena pembahasan tentang isim, maka kita katakan karena dia mengikuti isim sebelumnya. Kita bahas yang pertama, al-majruru biharfil jarri, majrur disebabkan kemasukan huruf jar. Dan tentang huruf jar sudah kita bahas di awal-awal dari kitab ini. Wa huruful jarri hiya, dan huruf-huruf jar dia adalah min artinya dari, ila ke, andari, ala di atas, fi di dalam, rubba itu bisa berarti banyak atau sedikit tergantung konteks kalimatnya. Kemudian alba'u dengan alkafu seperti alamu menunjukkan kepemilikan. Nah, ini ketambahan mud sama mundu. Untuk mud sama mundu ini memiliki arti sejak, ya kan? Memiliki arti sejak. Dan mud untuk mud sama mundu ini ada syaratnya. Jadi ada syaratnya. Mud sama mundu ini dihukumi huruf jar, yaitu memiliki seperti memiliki makna min. Contohnya misalnya ma ra'aituhu, ya kan? Ma ra'aituka mud yaumal mud yaumil jum'ati. Saya tidak melihatmu sejak hari Jumat. Atau mundu yaumil jum'ati. Ma ra'aituka mundu yaumil jum'ati. Dibaca yaumi karena kemasukan huruf jar mud ataupun mundu. Dan artinya dia sejak. Kemudian pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya, yaitu tentang mud sama mundu ini, yaitu syaratnya bahwasannya fiilnya, fiil sebelumnya itu dia harus berasal dari fiil madi yang manfian, maksudnya yang negatif. Kita lihat ma ra'aituka, ma ini menunjukkan kalimatnya negatif, ra'aitu itu fiil madi. Jadi enggak boleh kita katakan ra'aituka mundu yaumil khamisi. Saya telah melihatmu sejak hari Kamis. Tidak boleh kita gunakan mundu karena syarat untuk mundu dia yaitu majrurnya, yaitu dia memajrurkan isim setelahnya, syaratnya dia itu fiilnya fiil madi yang negatif. Yang negatif. Enggak boleh juga fiil mudhari, enggak boleh kita katakan ma'aro, ya kan? Ma'aroka mundu yaumil khamisi. Kemudian yang berikutnya adalah hatta. Hatta ini artinya sampai, ya kan? Hatta ini artinya sampai. Dan dia memajrurkan isim setelahnya. Dan diingat hatta juga masuk ke fi'il, dia termasuk alat penasob, ya kan? Dulu ketika kita membahas ada watun nasibah, di sana ada hatta. Beda dengan hatta yang di sini. Apabila hatta itu masuk ke isim, ya, hatta itu masuk ke isim dan dia menyebabkan isim setelahnya majrur, maka hatta tersebut dihukumi huruf jar. Dihukumi huruf jar artinya sampai. Contohnya misalnya salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya. Salamun hiya hatta matla'i. Dibaca matla'i karena kemasukan huruf jar hatta. Jadi pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar itu ada kesejahteraan hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Dibaca matla'i karena kemasukan huruf jar hatta. Kemudian khola ada sama hasa, ini sudah kita singgung ketika membahas tentang mustasna. Kita katakan khola ada hasa itu bisa dihukumi sebagai fi'il madi ataupun huruf jar. Apabila isim setelahnya itu mansub, maka khola ada hasa dihukumi sebagai fi'il madi. Dan apabila isim setelahnya majrur, maka dia sebagai huruf jar. Kemudian catatan, apabila sebelum khola ada, apabila sebelum khola ada itu ada ada ma, sebelumnya ada ma, maka khola ada hasa itu pasti sebagai fi'il madi. Dan ini sudah kita bahas di pembahasan mustasna. Khola ada hasa artinya sama, yaitu kecuali. Kemudian wa huruful qasami, huruf untuk sumpah. Wa huruful qasami ini maksudnya huruf untuk sumpah. Wa huruful qasami hiya, huruf-huruf qasam dia adalah yang pertama al-wawu. Nanti bunyinya dalam kalimat adalah wa. Yang kedua at-ta'u atau ta, yang ketiga al-ba'u atau ba. Nanti bunyinya bi, billahi misalnya. Maka huruf qasam itu ada tiga, wawu, ta, sama ba. Mislu contoh. Ini contoh contoh yang diberikan, yaitu contoh untuk huruf jar sama huruf qasam. Contoh yang huruf jar misalnya min, minan nasi, dari manusia. Min termasuk huruf jar. An-nasi dibaca majrur karena kemasukan huruf jar min. Kemudian contoh yang berikutnya ila, ilallahi, kepada Allah. Lafaz jalalallah majrur karena kemasukan huruf jar ila. Kemasukan huruf jar ila. Kemudian untuk yang huruf qasam, contohnya atta'u, tallahi, demi Allah, kan? Tallahi, demi Allah. Dan khusus untuk ta, dia hanya masuk ke lafaz jalalah Allah. Huruf ta ini hanya masuk ke lafaz jalalah Allah. Kemudian alwawu, artinya demi juga nanti. Wallahi, demi Allah. Alba'u, billahi, demi Allah. Alamu ini menunjukkan kepemilikan, dia termasuk huruf jar lillahi, hanya milik Allah. Dan qasam ini banyak sekali apabila kita membaca Al-Quran di juz amma. Wal fajri misalnya. Wal fajri, wal duha, wal asri, ini semuanya wawunya wawu qasam. Semuanya wawu qasam. Dan catatan kita katakan tadi bahwasanya untuk tak, ta ini hanya khusus masuknya ke lafaz jalalah Allah. Itulah pembahasan ringkas tentang majruratul asma. Intinya bahwasannya yang kita hafal yang pertama, yaitu kita menghafal semua huruf jar. Kaidahnya apabila ada isim kemasukan huruf jar sebelumnya, maka isimnya tersebut dihukumi majrur, i'rabnya majrur. Sedang mengenai tandanya, apakah tandanya kasroh, apakah tandanya fathah, apakah tandanya ya atau yang lainnya, itu tergantung jenis isim tersebut. Tergantung dari jenis isim tersebut. Apakah dia musanna, mufrad, jamak mudzakkar salim, asma'ul khomsa, atau yang lainnya. Sekarang kita masuk ke majruratul asma' yang kedua, yaitu al-majruru bil-idofati. Isim yang majrur disebabkan karena idhofah. Dia disandarkan, dia adalah isim yang disandari kata yang lain. Yaitu mudhofilah maksudnya. Al-idhofatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Yang namanya idhofah adalah menisbatkan sesuatu ke sesuatu yang lain, yaitu menyandarkan kata ke kata yang lain, ini namanya idhofah. Mislu daftaru aliyin, buku tulis Ali. Daftaru ini namanya kata yang disandarkan ke kata yang lain, istilahnya mudhof. Aliyin ini kata yang disandari, ini namanya mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih ini selamanya majrur. Dia termasuk dalam pembahasan al-majruru bil idhofah, atau termasuk dalam bab majruratul asma. Jadi daftaru aliyin, daftaru dia mudhof. Dia mudhof, aliyin majrur karena mudhof ilaih. Baitu amrin, rumahnya amr. Amrin juga dia majrur sebagai mudhof ilaih. Kita lihat di sini, wa yusamma al-awwalu mudhofan. Kata yang pertama itu dinamakan mudhof. Al-awwalu dia marfu'. Kenapa? Kita katakan al-awwalu marfu' sebagai naibul fa'il dari fi'il mudhari' majhul yusamma. Wa yusamma al-awwalu mudhofan. Jadi kata yang pertama atau isim yang pertama itu dinamakan mudhof. Mudhofan mansub sebagai maf'ulun bihi. Wa tsani mudhofan ilaihi. Sedangkan kata yang kedua, isim yang kedua itu sebagai mudhof ilaih, dan ini pembahasannya. Walladhi la budda ayyakuna majruran huwal mudhofu al-ilaihi. Dan yang harus majrur itu adalah mudhof ilaihnya. Jadi yang pasti majrur itu mudhof ilaihnya. Ammal mudhofu, sedangkan untuk mudhof, kata yang pertama, fayakunu hasaba mauki'ihi fil jumlati. Maka dia tergantung dengan kedudukannya di dalam kalimat. Jadi yang pasti majrur dalam pembahasan al-majruru bil idhofah, di dalam pembahasan al-majruru bil idhofah, maksudnya adalah mudhof ilaihnya. Untuk mudhof, maka bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, kapan? Tergantung status dia di dalam kalimat. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan di halaman ke-75 di kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi, Surutul Idhofati, syarat-syarat untuk idhofah. Ada 3, dulu sudah kita sampaikan sedikit, sekarang perinciannya. Yang pertama, alla yakuna al-mudhofu munawwanan. Mudhofnya hendaknya dia tidak ditanwin. Jadi mudhofnya kata yang pertama itu tidak boleh ditanwin. Alla yakuna al-mudhofu munawwanan. Munawwanan mansub sebagai apa? Kita katakan munawwanan mansub sebagai khobar kana. Sedangkan al-mudhofu marfu' sebagai isim kana. Mislu contoh, kitabun, ya kan? Kitabun dia ditanwin, mau disandarkan ke aliyun. Misalnya, kitabun, ini kata yang pertama, kata yang kedua aliyun. Apabila kita mau menyandarkan kitabun, dia isim nakirah, ditanwin, disandarkan ke ali, maka syaratnya alla yakuna al-mudhofu munawwanan. Mudhofnya tidak boleh ditanwin. Maka menjadi kitabu aliyin. Yang tadinya aliyun, dia marfu, karena hukum asalnya isim adalah marfu. Ketika masuk ke dalam kalimat, yaitu sebagai mudhof ilaih, dia berubah menjadi majrur. Kitabu aliyin. Contoh yang lain misalnya, babun disandarkan ke al-wudu'u. Maka babun, mudhofnya enggak boleh ditanwin, menjadi babul wudu'i. Bab tentang al-wudu'. Waladun, seorang anak laki-laki, dia isim nakirah yang tanwin. Apabila kita sandarkan ke Muhammad, maka menjadi waladu Muhammadin. Anak laki-lakinya Muhammad. Waladu itu mudhof, Muhammadin mudhofun ilaihi. Yang terakhir, rijalun, yaitu para laki-laki. rijalun disandarkan ke al-hadith, maka menjadi rijalul hadithi, para perawi atau yang meriwayatkan hadis, rijalul hadithi. Ini syarat yang pertama, hendaknya kita ingat, yang namanya mudhaf tidak boleh ditanwin. Yang kedua, antuhdafa an-nunu idha kana al-mudhafu musannan au jam'an. Antuhdafa an-nunu, dihilangkan, dibuang nun, kapan? Idha kana, apabila al-mudhafu musannan. Mudhafnya itu isim musanna au jam'an atau jama'. Jadi apabila kata yang pertama, mudhafnya itu kita gunakan jama' atau musanna, maka kita buang nunnya. Maksudnya di sini jama' mudzakkar salim, maka dibuang nunnya. Misalnya kita mau mengatakan dua buku Ali. Dua buku itu bahasa Arabnya kitabani, kemudian aliyun. Ya. Kitabani aliyun. Apabila kita mau menyandarkan kitabani ke isim Ali, maka karena kitabani itu musanna, nunnya dibuang. Menjadi kitaba aliyin. Dua bukunya Ali. Kitaba aliyin. Kitaba ini mudhaf, aliyin mudhaf ilaih. Kitaba mudhaf, aliyin mudhaf ilaih. Kemudian baitani disandarkan ke Muhammad menjadi baita Muhammadin, dua rumah Muhammad. Yadani, dua tangan disandarkan ke anta, maksudnya kamu, seorang laki-laki. Karena dia anta itu domir rofa munfasil, enggak bisa sebagai mudofileh, kita pilih domir yang mutasil sebagai mudofileh, yaitu kaf mukhotob. Menjadi yadaka, dua tanganmu. Rijelani, dua kaki, disandarkan ke saya, ana, menjadi rijelaya, dua kakiku. Rijelaya, nunnya dibuang. Kemudian contoh yang jamak, misalnya muslimuna, kaum muslimin disandarkan ke misro, Mesir. Jadi muslimu misro, kaum muslimin Mesir. Muallimuna, yaitu para muallim, orang yang mengajar, atau para guru, disandarkan ke al-madrasatu, menjadi muallimu al-madrasati. Pendengar adik muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu syarat yang kedua dari mudhaf. Sedangkan syarat yang terakhir, syarat yang ketiga, antuhdafa al-alifu wal-lamu minal mudhafi. Alif dan lamnya itu dihilangkan dari mudhafnya. Atau dengan kata yang lain, yang namanya mudhaf tidak boleh kemasukan al, alif lam. Contoh, ar-rasulu, ya kan? Kalau dia tidak ditanwin, kita tambahkan alif lam di sana, ar-rasulu, disandarkan ke lafaz jalalah Allah. Maka enggak boleh kita katakan ar-rasulullahi. Ini salah. Yang benar, alnya dibuang. Rasulullahi. Rasulu mudhaf, lafaz jalalah Allah mudhaf ilaih. Al-baitu disandarkan ke lafaz jalalah Allah, baitullahi, rumah Allah. As-salatu disandarkan ke al-maghribu menjadi salatul maghribi, salat maghrib. Al-babu disandarkan ke al-masjidu, maka alif lam yang terdapat dalam al-babu dibuang menjadi babul masjidi, pintu masjid. Pendengar adik muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah pembahasan tentang surutul idhofah, syarat-syarat mudhaf. Sekarang catatan, jika terdapat dua lafad yang keduanya memakai tanwin atau alif lam atau nun, maka lafad yang kedua bukan mudhaf ilaih tetapi sifat. Dan apabila ada dua kata sama-sama tanwin, maka kata yang kedua itu bukan mudhaf ilaih. Sama-sama tanwin atau ada alif lam, maka kata yang kedua bukan mudhaf ilaih, akan tetapi sifat. Contoh, fi haditsin dhaifin, di dalam hadis yang dhaif. Haditsin enggak mungkin sebagai mudhaf. Kenapa? Karena dia ditanwin. Tadi kita katakan syarat pertama dari mudhaf, alla yakuna al-mudhafu munawwanan, mudhafnya tidak boleh ditanwin. Sedangkan di sini fi hadithin, hadisnya ditanwin. Fi hadithin dhaifin, maka Do'ifin ini sifat untuk hadis. Di dalam hadis yang do'if. Atau sama-sama ada alif lam. Fil hadithi ad-do'ifi. Di dalam hadis yang do'if. Kenapa al-hadithi tidak kita katakan dia mudhof? Kenapa enggak boleh kita katakan mudhof? Karena syarat mudhof itu yang ketiga tidak boleh ada alif lam. Dan al-hadithi ini ada alif lam, maka enggak benar. Jadi al-hadithi ad-do'ifi, ad-do'ifi itu sifat dari al-hadith. Dan al-hadith bukan mudhof. Kemudian, sebenarnya antara mudhof dengan mudhof ilehnya itu ada sesuatu yang dibuang atau ada maknanya di sana. Maka di sini ma'anil idhofah. Di antara makna idhofah, ada tiga di sini. Ma yukoddiru makna min. Yaitu dengan menakdirkan makna min. Misalnya contoh, khotamu hadidin. Cincin besi. Khotamu hadidin. Cincin besi. Di sini, seolah-olah antara mudhof dengan mudhof ilaihnya dipisahkan oleh huruf jar min. Khotamun min hadidin. Cincin terbuat dari besi. Ya, cincin dari besi. Ini seperti ditakdirkan antara mudhof dengan mudhof ilaihnya seolah-olah ada min. Yang kedua, ma yukaddiru makna lami. Yaitu menakdirkan makna lam di antara mudhof dan mudhof ilaihnya. Baitu aliyin. Seolah-olah baitun li aliyin. Rumah milik Ali. Seolah-olah demikian. Baitun li aliyin. Yaitu menakdirkan makna lam. Menunjukkan kepemilikan di antara mudhof dan mudhof ilaihnya. Yang ketiga, ma yukaddiru makna fi. Yaitu menakdirkan makna fi di antara keduanya, maksudnya mudhof dan mudhof ilaihnya. Adabul qabri, adabun fil qabri, adab di dalam kubur, yaitu mengandung makna fi. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk di halaman ke-76 di kitab ini, yaitu at-tamrinu, latihan untuk pembahasan majruratul asma. Nanti bab yang terakhir itu bab At-Tawabi. Nanti pembahasan untuk majruratul asma. Sohih matarohu gholaton. Benarkan apa yang menurut antum salah. Fiddaftarika. Fiddaftarika. Di dalam buku tulismu. Fiddaftarika. Ad-daftari dibaca. Majrur karena kemasukan fi. Benar. Kafnya sekarang permasalahannya. Di sini, ad-daftari di sini, dia disandarkan ke kaf. Jadi, berarti dia sebagai mudhof. Apakah benar mudhof kalau kita katakan fid-daftarika, di situ ada alif lam, maka ini salah. Karena syaratnya mudhof nggak boleh kemasukan al. Sehingga yang benar, fid-daftarika. Alnya dibuang. Yang kedua, filba bil asma'il marfu'ati. Di dalam ba, asma' al-marfu'at, yaitu isim-isim yang marfu'. Fil babi al-asma'i al-marfu'ati. Al-babi dibaca majrur karena kemasukan fi. Al-asma'i, apakah dia sifat untuk al-babi karena sama-sama ada alif lam sebagaimana tadi, yaitu apabila sama-sama ada alif lam atau sama-sama tanwin, maka isim yang kedua sifat, maka kita katakan dia bukan. Yang benar di sini fi babil asma'il marfu'ati. Di dalam ba al asma'il marfu'at, isim-isim yang marfu'. Babi dia mudhof untuk al asma'i. Sehingga tidak boleh ditanwin, dia majrur karena kemasukan fi, al asma'i mudhof ilaihnya, sedangkan al marfu'ati ini na'at atau sifat untuk al asma'i. Yadainika, dua tanganmu. Dan karena musanna, mudofnya musanna, maka nunnya dibuang. Yang benar menjadi yadaika, dua tanganmu. Fil baiti, di dalam rumahku. Di dalam rumahku. Bait di sini mudof, karena mudof nggak boleh ada alif lam, maka yang benar fi baiti. Fil babis solatil istisqoi. Ini hampir mirip dengan sebelumnya yang benar, fi babi as-solatil istisqa'i. Babnya, alnya dibuang. Rijalanihi, dua kakinya. Karena di sini musanna, maka nunnya dihilangkan. Rijalahu, dua kakinya. Fil hurfatihi, di dalam kamarnya. Yang benar, alnya dibuang. Fi hurfatihi. Kemudian, fil babis solati al-masnunati. Di bab solat yang masnunah. Yang benar, fi babis solati al-masnunati. Babnya dihilangkan alif lamnya. Kafirunal Arabi. Orang-orang kafir Arab. Ini mudofnya dia yaitu terdiri dari atau dia berasal dari jamak mudzakkar salim. Maka syaratnya nunnya dibuang. Kafirul Arabi. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan pada pagi hari ini. Tarjim ilal lughati al-arabiyyati, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama pintu besi, pintu babun besi, hadidun, maka babu hadidin, pintu besi, cincin emas, kan? Cincin itu khotamun, emas itu dahabun, khotamu dahabin. Baju sutra, baju itu libasun, sutra itu harirun, libasu haririn. Dua anak wanita salim. Dua anak untuk wanita berarti bintani, binta salimin. Karena nunnya dibuang kalau dia berasal dari musanna. Dua ibu bapak saya. Yaitu maksudnya waladani itu dua ibu bapak. Dua bapak ibu saya waladaya. Dua ibu bapak saya. Dua saudara perempuanmu. Dua saudara perempuanmu. Dua orang perempuan itu bahasa Arabnya ukhtani. Berarti ukhtaka. Kafir Quraisy, kafiru Quraisyin. Muslimin Mekah, muslimu Makkata. Munafik, munafik Madinah, munafiku al-Madinati. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang kita bahas untuk pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah untuk At-Tawabi, yaitu isim-isim yang dia mengikuti isim sebelumnya, pembahasan Na'at, Atof, Taukid, dan Badal, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan insya Allah tinggal beberapa pertemuan kembali. Tinggal sedikit lagi kita akan menyelesaikan kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Maka hendaknya kita ulang-ulang apa yang sudah kita pelajari. Demikianlah kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas kesediaan Anda kembali memberikan pelajaran kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat muslim, para pendengar radio muslim, demikianlah tadi pembahasan kita di bab mengenai majruratul asma, dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pada esok hari. Nantikan dan ikuti kajian bersama Ustaz Didik Suyadi, dan insyaallah dapatkan pelajaran yang bermanfaat dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam bahasa Arab ini. Nah, kita akhiri perjumpaan kita yang singkat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.